Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Manthumah al-Bikuniyah yang tadi kita sampai di ulul adad, sekarang ulu sifat. Jadi ulu ada dua, ulul adad, tingginya bilangan dan tingginya sifat. Nah, di sini jelaskan ya. Tadi terakhir kita bahas sebelum sholat maghrib, ulu sifatin wa dzalika bi an yakuna rijalus sanadi asbatu fil hifdzi wal adalati min as-sanadil akhar. Ini adalah tentang ulu sifat, tingginya sifat. Yang demikian berupa perawi-perawi sanad suatu hadis lebih kokoh dalam hafalan dan adalah. Adalah tadi disebutkan apa? Muru'atu din wa istiqamatuhu. Ya. Atau istiqomatu din wa muro'ah. Sama, dibolak-balik juga bisa. Jadi istiqomahnya agama, agamanya istiqomah, lurus, dan muro'ah. Muro'ah adab sopan santunnya juga dijaga. Ya. Kemudian artinya orang yang menuntut ilmu syar'i, enggak mungkin dia bibirnya, mulutnya mengumpat dengan kaki empat misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam fi. Itu tidak diperkenankan, Mas. Assalamualaikum. Semoga kita dihindarkan dari yang seperti itu. Ya, kalau ada seorang yang menuntut ilmu syar'i atau bahkan yang diduga atau yang didakwahkan orang bahwasanya dia memiliki ilmu yang banyak, kemudian muncul umpatan-umpatan yang seperti itu, maka muru'ahnya tidak beres. Maka adalahnya pun itu berkurang. Paham sampai di sini? Dan itu bisa jadi karena efek negatif dari apa? Adab yang kurang tadi. Ya, masalah sama. Ya. Kemudian, misaluhu, ya. Jadi ulu sifat tadi yang demikian berupa apa? Perawi-perawi sanad suatu hadis lebih kokoh dalam hafalan dan adalah dari sanad lainnya. Misalnya contohnya adalah misalnya idza ruwiya al-haditsu min tariqin adadu rijalihi salasatun wa ruwiya min tariqin akhar adadu rijalihi salasatun lakin rijalu tariqil awwal ad'afu min rijali tariqit tsani fil hifdzi wal-adalati fathani bila syakin aqwa wa a'la min tarikil awal. Untuk lihat di sini, misalnya ya, idha ruwiyal hadithu, apabila hadis itu diriwayatkan min tariki ya, min tarikin adadu rijalihi, jumlah perawinya itu salah satun, ada tiga. Waruya min tariqin akhar, dan diriwayatkan dari jalan yang lain ya, adadu rijalihi salasatun, adadu rijalihi, jumlah perawinya juga tiga. Jadi ada dua jalan ini, masalahnya ini di sini di hadapan ana tiga jalan, yang ini juga mengambil hadis dari ana, sama-sama ini tiga, ini tiga. Paham? Nah, lakin, namun ya, namun rijalu tariqil awal, perawi-perawi dari jalan yang pertama itu at'afu min tariqit tsani, itu jauh lebih lemah daripada jalan yang kedua, fil hifdzi, dalam hal apa? Hifdz, dalam hal hafalan, wal adalati, dan adalahnya. Fa tsani, maka yang kedua bila syakin, tanpa diragukan lagi, taqwa, lebih kuat, wa a'la, lebih tinggi, min tariqil awal, dari jalan yang pertama. Paham saya di sini? Ini bandingkan ini, bandingkan ini. Ini tiga, ini tiga. Yang di kiri ana, ini tiga. Yang di kanan ana, tiga juga. Yang kanan ana, ya, hafalannya jauh lebih kuat daripada yang kiri ana. Maka yang kanan ana ini, apa? Ini lebih kuat. Nah. Paham sampai sini? Nah, sekarang walau ruwiya al-hadithu min tariqin fihi arba'atu rijal wa ruwiya min tariqin akhar fihi salasatu rijalin lakin at-tariq al-awwal asbatu min at-tariq ats-tsani fil 'adalati wal hifdhi ya wal hifdhi fal awwalu a'la bi i'tibari hadir ruwati. Nah, antum lihat di sini. Law ruwiya al-hadith, apabila suatu hadis itu diriwayatkan min tariqin, dari suatu jalan, fihi di dalam jalan itu. Jalan tadi apa? Tariq itu apa? Sanadnya ini, Mas. Ya. Fihi di satu jalan ini sanadnya ada melibatkan apa? Arba'atu rijalin. Ada empat perawi. Wa ruwiya min tariqin akhar, dan hadis itu diriwayatkan dengan jalan yang lainnya. Fihi di dalamnya ada ya. Ada salah satu rijalin, ada tiga perawi. Ya. Lakin at-tariqal awwala asbatu min tariq ats-tsani. Namun jalan yang pertama tadi ya empat ini. Empat perawi itu jauh lebih kokoh daripada jalan yang kedua. Dalam hal apa? Fil adalah. Dalam hal adalah. Istiqomatuddin wa muro'ah. Dan hifat dan hafalannya. Maka, fal awal, ya, jalan yang pertama maksudnya, fal awal di sini adalah at-tariqul awal. Jalan yang pertama, a'la, ini mempunyai sanad yang lebih tinggi. Lebih tinggi bi'tibari halir ruwati, menurut apa? Sudut pandang kondisi perawinya. Menurut kondisi perawinya. Paham sampai di sini? Jadi kondisi perawinya di sini jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena hafalannya dan adalahnya itu lebih kuat. Meskipun ini yang pertama ini melibatkan empat orang. Empat orang perawi. Dan yang kedua hanya tiga orang. Yang ini berarti apa? Kalau sisi tadi, nazil. Dan ini ali. Yang nazil kalau hifatnya, hafalannya dan adalahnya jauh lebih kuat. Maka ini yang ali ini yang pertama, bukan yang kedua. Paham saya di sini? Nah. Ya'ni annal awwal. Ya. Annal awwala. A'la bi'itibari ya tadi fal awal a'la bi'itibari halir ruwat yakni annal awala a'la uluwi sifatin wasani a'la uluwi adadin fahiyya hadihi halati ayuhuma nuqaddim. Nah, contohnya di sini maksudnya adalah yakni annal awwala, awal di sini adalah a'la ulwi sifatin, sifat tadi karena apa? Hifatnya dan adalahnya lebih tinggi. Wasani yang kedua, yang pertama tadi empat perawi, yang kedua tiga perawi. Wasani a'la ulwi adad ya, yang kedua dia lebih tinggi jumlahnya. Karena jumlahnya cuma tiga. Yang kedua tiga, yang pertama empat. Ya. Fa fi hadhihi al-halati, dalam kondisi yang seperti ini, ya. Ayyuhuma nuqaddimu? Ayyuhuma nuqaddimu? Mana yang kita prioritaskan? Mana yang kita unggulkan, yang mana nih? Yang lebih unggul. Maksudnya apa? Yang ulu adad atau ulu sifat? Ya, yang tinggi jumlahnya atau yang tinggi sifatnya. Naqulu, kita katakan ya, kita katakan nuqaddimul awal, kita memprioritaskan ya jalan yang pertama. Jalan yang pertama. Yang apa? Yang melibatkan 4 orang perawi. Wa huwa ulu sifat, yaitu dia tinggi dalam sifatnya. Li'anna uluwa fi sifati huwa alladhi yu'tamadu alaihi fi sihhatil hadith. Karena tingginya dalam hal sifat, inilah yang dijadikan patokan terhadap kesahihan suatu hadis. Jadi bukan ulul adad, tapi ulul sifat. Paham sampai di sini? Itu yang dijadikan patokan fi sihhatil hadis. Ya, fi sihhatil hadis. Ya, li'anna al-adada qad yakunu mathalan salasatu ruwatin wa kulluhum thiqat. Ya, wa kulluhum thiqat. Nah, fayakunul hadithu sahihan, fayakunul hadithu sahihan, waqad yakunul adad, ya, 20 rawiyan, bisa jadi, nah, 20 rawiyan, lakinna kullahum du'afa, ya, du'afa. Kullahum du'afa'in. Fala yakunul hadithu sahihan. Ya. Jadi kita katakan, apa nuqaddimul awal. Kita memprioritaskan jalan yang pertama, melibatkan 4 orang perawi tadi. Yaitu apa? Ulu sifat. Karena ulu dalam sifat itu adalah yang dijadikan patokan terhadap kesahihan suatu hadis. Nah, li'anna al-adada, karena jumlah, jumlah perawi maksudnya, qad yakunu masalan salatatu ruwatin. Jumlah perawi dalam suatu hadis, contohnya ada 3 orang perawi. Wa kulluhum thiqat. Ya, seluruhnya adalah thiqat. Seluruhnya adalah terpercaya. Thiqatun, ya, ini jamaknya thiqat. Semuanya terpercaya. Tiga-tiganya maksudnya apa? Terpercaya. Maka hadis itu menjadi apa? Sahih. Hadis itu sahih. Karena ada 3 orang yang terpercaya semuanya. Semuanya perawi hadisnya terpercaya semua. Maka hadisnya sahih. Wa qad yakunu al-adadu 20 rawiyan. Namun bisa jadi perawi dalam suatu hadis itu mencapai 20 perawi. Lakinna kullahum du'afa. Tapi semuanya adalah perawi-perawi yang dhaif. Perawi-perawi yang dhaif, periwayatannya, hadisnya lemah. Ya. Maka ya, fala yakunul haditsu sahihan, maka hadis tersebut tidak bisa menjadi sahih. Paham sampai sini? Nah, sama Mas. Halnya ketika apa? Ini tadaburnya kita memikirkan tentang kita di sini. Ada orang yang misalnya antum lihat orang-orang yang kajiannya serba lucu. Kajiannya serba lucu bisa dihiburi, dihadiri 1000 orang lebih bahkan. Tapi ada kajian yang dihadiri 5 orang, 10 orang, 20 orang, kurang dari 100 orang misal. Nah, yang 1000 orang ini ketika nyampe rumah enggak ngerti apa-apa, ditanya, "Tadi kajiannya apa?" Lucu. Rame. Ketika kajian dia dodolan malahan, atau dia makan, ya, karena nunggu rame ngelih itu, taper, ya. Tapi ada juga yang kajiannya 20 orang, 30 orang, 50, kurang dari 100, ada yang ngantuk diselentelik pakai pertanyaan, dikasih kopi, dan seterusnya. Dan yang diinginkan di situ faham. Maka di situ yang jumlah yang sedikit itu insya Allah lebih barokah. Paham sampai di sini? Maka disebutkan di sini tentang al-barakatu la tu'tabaru min kasratil jumlah. Min kasratil jumlah. Barokah itu tidak dipandang dari banyaknya jumlah. Ya. Barokah. Ya, apalagi barokah ilmu itu bukan kaitannya dengan jumlah, Mas. Ya, tapi ketika kita itu menjadi orang yang faham, antum menuntut ilmu di sini, menjadi faham dan seterusnya, alhamdulillah, dzalika fadlu minallah. Ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang memberikan faham itu bukan ana. Bukan ustadznya. Ustadznya dhaif, lemah. Banyak yang dikritik, banyak kesalahan, banyak nasinya. Banyak nasinya. Bukan sego. Ya. Banyak lupanya. Nasallahu alaihi wasallam. Tapi di sini yang memberikan kepahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita pertama kali menuntut ilmu, kita minta kefahaman itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kepada Allah Azza wa Jalla. Sekiranya ada yang kurang dari ustaz kita, dari syekh kita, kita doakan mereka agar mereka senantiasa diberikan petunjuk, diberikan penjagaan dari ketergelinciran-ketergelinciran. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan tentang idan fal'uluhu yang qasimu likas ila kismain. Ya, ini sekarang kita bahas ini, Mas. Idan, lalu fal'uluhu, ya, sanad yang tinggi itu yang qasimu likismain. Ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ulul adadi wa huwa ma kana fihi adadur rijali aqallu, yaitu ulul adad. Ya, ulul adad ini, Mas, yang pertama apa? Ulul adad. Ya, nanti akan ada pertanyaan. Ya, kalau ada yang sudah teklak-tekluk, nanti ada akan pertanyaan. Jadi ulul adadi wa huwa ma kana fihi adadur rijali aqallu, yaitu manakala pada sanadnya ada jumlah perawi tertentu atau lebih sedikit. Ada jumlah perawi yang tertentu atau lebih sedikit. Lebih sedikit jumlahnya, Mas. Lebih sedikit jumlah perawinya. Nah. Yang kedua, ulu sifati. Ulu sifati. Wahuwa makana halur rijali fihi aqwa wa a'la min jihatil hifdhi wal adalati. Yang kedua adalah ulu sifati. Itu makana halur rijal, manakala pada sanadnya makana halur rijal, manakala pada sanadnya ada kondisi perawi yang lebih kuat. Fi aqwa wa a'la, lebih tinggi min jihatil hifdhi, dari sisi hafalannya maupun adalahnya. Maupun adalahnya. Lurus agamanya dan adab sopan santunnya bagus. Ya, adalah. Paham sampai sini? Nah, ini terakhir yang berkaitan dengan ulu. Ulu sifat, ulul adad dan ulu sifat. Nah, sekarang kita masuk pada syair yang ke-15. Halaman 77. Wal qala al-mu'allif di sini jelaskan. Ya, terakhirnya belum. Wal mu'allifu rahimahullah lam yatakallam an uluwi sifati wa innama takallama an uluwi al-adad. Penulis di sini, ya, Al-Baiquni rahimahullah, itu tidak membicarakan tentang uluwi sifat, tentang uluwi sifat, tapi di sini beliau membicarakan tentang apa? Uluwi al-adad. Ya, pertanyaannya, ulul adab itu apa? Ya, lal apa lal? Ulul adab. Hah? Lebih apa? Itu ulul adat. Yang ulul adat apa? Hah? Lewat. Pasnya untuk. Ayo. Ulul adat itu adalah tingginya jumlah. Tinggilah jumlah apa? Jumlah perawi, Mas. Semakin sedikit perawi yang menjadi wasaid, perantara, maka ya, jumlah semakin sedikit semakin kuat. Ya. Sedangkan ulu sifat adalah ya, tentang tingginya perawi berdasarkan kondisi perawi. Tingginya sanad itu berdasarkan kondisi perawinya. Jauh lebih kuat hafalannya, jauh lebih kuat, lebih lurus adalahnya. Adalahnya itu adalah lurusnya agama dan apa, Mas? Dan muru'ah, adab sopan santunnya. Nah, kemudian kita masuk ke perkataan mu'alif rahimahullah yang ke-15. Qala mu'alif rahimahullah, wa ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawkufun zukin. Ya. Ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawkufun zukin. Jadi, dan ya, dan apa yang ya di situ antum lihat cepat. Apa yang kau sandarkan kepada para sahabat, baik ucapan min qawlin wa fi'lin maupun perbuatan, bahwa mauqufun, maka itu adalah hadis mauquf. Zukin, diketahui. Zukin, diketahui. Dan apa yang kau sandarkan kepada para sahabat? Ya, maksudnya apa yang kau sandarkan? Apa yang kau sandarkan dari hadis kepada para sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, maka itu adalah hadis mauquf. Ma mauquf. Kalau yang mursal, tabi'in, Mas. Kalau yang mauquf, sahabi. وهذا هو القسم الخامس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموقوف. Jadi sekarang kita bahas apa? Hadis mauquf. Ya. Hadis mauquf. Hadis mauquf. Ya. Hada. Ya. Hada wal qismul khamisul huwa ya, huwa al qismul khamisu 10. Wal qismul khamisul 10. Wa ini dia itu al qismul khamisu 10. Ini adalah macam yang ke-15 min aqsamil haditsil madkurati. Dari pembagian hadis yang telah disebutkan fi hadzal nadhmi, dalam bait syair ini, dalam syair nadhmi. Makanya disebutnya apa? Nadhm Baikuni. Ya. Mandhumah, mandhumah Baikuni. Baikuni. Di kumpulan bait syair-syair yang di situ sebutannya apa? Ada istilah-istilah mustalah hadisnya. Paham sampai sini? Itu mantum apa kunyit. Jadi untuk menghafal sesuatu, untuk memudahkan mengingat sesuatu, itu dibikin, kalau kita apa? Jembatan keledai. Nah, jembatan keledainya untuk memahami tentang mustalah hadis itu dibikin syair, mas. Paham sampai sini? Dibikin syair. Itu untuk memudahkan menghafal. Jadi tidak kemudian memberikan definisi yang panjang sampai ini, tapi dengan syair. Nah, ini yang sering dipakai oleh para ulama terdahulu untuk meringkas ilmu itu menjadi lebih padat lagi. Nah, ini macam yang ke-15 dari pembagian hadis yang disebutkan di sini, yaitu hadis al-hadisul mauquf, maksudnya di situ. Hadis mauquf, Mas. Qauluhuma, ya, qauluhuma ini syartiyatun. Ini adalah sebagai syarat. Ma di sini adalah ma syartiyah. Ya, syartiyatun. Artinya ma yang maknanya jika. Jika. Ya. Qauluhu, ya. Jadi kalau misalnya ini ma ini bukan apa, bukan masdariyah, tapi jika. Jika engkau sandarkan, ya, hadis kepada para sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, maka itu adalah hadis mauquf. Zukin diketahui. Ya. Jadi itu ada jika, ada makanya. Karena makanya kalau misalnya antum lihat ini di sini ada syartiyahnya wama. Ma itu apa? Ma syartiyah. Dan jika engkau sandarkan hadis itu kepada sahabat, min qaulin dari perkataan, wa fi'lin dari perbuatan, fa huwa ni. Fa ni di sini nanti syartiyah, jawabu syart. Maka, jadi ada jika, ada maka. Paham? Di sini sama halnya ketika apa? Jika antum melakukan olahraga, antum akan sehat. Jika antum minum air putih teratur dan banyak, insya Allah sehat. Maka akan insya Allah sehat. Jika Anda istirahat teratur, maka insya Allah sehat. Sama seperti itu, mas. Jika maka. Sebaliknya, ya. Jika Anda tidak pernah olahraga, maka Anda akan gampang sakit, gampang ngantuk, gampang kelar-kelar. Ya. Jadi kalau gak pernah olahraga, itu tidurnya nyenyak banget, mas. Nyenyaknya tapi kebangetan. Ya. Tapi kalau olahraga, antum tidur sedikit aja, badan sudah bugar lagi. Itu bedanya, mas. Karena peredaran darah itu jadi lancar. Tapi kalau gak pernah gerak, hanya menggerakkan tangan ketika ngegas motor, ya, atau ketika ngucek baju, itu bukan olahraga. Ya, itu bukan olahraga. Olahraga itu adalah menggerakkan semua otot biar dia menjadi lancar semua peredaran darah kita. Nah, juga istirahat yang cukup dan seterusnya. Ini jika dan maka, mas. Sudah diketahui jawabannya. Oh, ini jika, maka. Ya. Kemudian, sebutannya di sini, adoftahu ila al-ashabi. Ay, ma adoftahu ayyuha rawi ila al-ashabi, wal-ashabu jam'u sahbin. Jam'u sahbin. Wassahbun ismu jam'i sahibin. Ismu jam'i sahibin. Ya, artinya adoftahu, engkau nisbatkan kepada sahabat. Maksudnya adalah, apa yang engkau sandarkan, wahai perawi, ayyuhar rawi, Wahai perawi hadis, jadi bukan antum ya yang menisbatkan, tapi perawi hadis. Ya, kepada para sahabat, sedangkan wal ashab, ashab itu adalah bentuk jamak dari sahbun. Dan sahbun adalah isim jamak dari sahib. Jadi sahib itu apa? Jamak, Mas. Sahbun itu ismu jam'i sahibin, jamak dari sahib. Sedangkan ashab itu jam'u sahbin. Ashab itu jamak dari sahbin. Ya. Paham enggak ini? Sedangkan sahbun ismu jam'i sahibin. Nah, wal muradu bil ashabi, dan yang diinginkan dengan ashab huna ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al ashab di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, sekarang wa as-sahabiyyu, sahabi itu huwa, dia adalah ya, man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalika hatta walau kana al-istima'u lahdatan wa hadha min khasa'is an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yakuna sahibuhu man istama'a bihi walau lahdatan walau lahdatan amma ghayruhu fala yakunu sahibu sahiban illa bitulis suhbatin amma mujaradu an yulaqiyahu fi ayyi makanin fala yakunu bidzalika sahiban lahu. Nah, ini juga tentang kita mengenal kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berikut ini yaitu siapa itu sahabat? Ya. Sahabat adalah man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'minan bihi, yang beriman dengannya, beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'ala dzalika, dan dia meninggalnya dalam keimanannya itu. Kalau dulunya masuk Islam kemudian jadi kafir, ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan sahabi. Yang murtad meninggalnya nasallahu alaihi wasallam afiyah, wa na'udzubillahi min dzalik, itu bukan sahabi. Ya. Paham-paham di sini? Bertemu dan meninggalnya itu selaras, Mas. Itu bertemu dengan Nabi SAW dan meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Hatta walau kanal istima'u lahdatan. Walaupun berkumpulnya, bertemunya dengan Nabi SAW itu hanya sebentar saja. Ya, makcluan. Ahlan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama juga, ya. Apabila Pak RW sudah datang, maka sudah mendekati sholat isya. Allah mabarik. Ya. Hatta walau kanal istima'u lahdatan. Walaupun itu ketemunya cuma sebentar. Wa hadza min khasa'isin Nabi SAW. Ini adalah kekhususan Nabi SAW. An yakuna sahibum. Ya. Bahwasannya sahabatnya, dikatakan sahabat itu adalah an yakuna sahibuhu man istama'a bihi walau lahdatan, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma sebentar. Sebentar, Mas. Saknyuan. Assalamualaikum. Ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma sebentar sudah dikatakan sahabi. Paham enggak sih? Nah. Ya. Wa hadza min khasa'is Nabi sallallahu, ini adalah kekhususan Nabi sallallahu. Kenapa? Ayyakuna sahibu man istama'a bi walau lahdatan. Bahwasanya sahabatnya, dikatakan sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu walaupun waktunya sebentar. Sedangkan amma ghairuhu, sedangkan selain dari sahabat Nabi sallallahu, sahabatnya Aziz, sahabatnya Hanum, sahabatnya Rizal, ya. Ini as-sahib sahiban illa bitul suhbatin. Dikatakan dia sahabatnya Aziz, sahabatnya Hanum, sahabatnya Rizal, kalau itu orang itu sudah berteman lama dengan tiga orang tersebut. Paham ya di sini? Nah, kenal wae, wae orang belum jadi sahabat. Paham ya di sini? Nah, harus lama bituli suhbatin. Amma mujarradun an yulaqiyahu fi ayyi makan. Ya. Dan istilahnya hanya bertemu di tempat manapun, fala yakunu bidzalika sahiban lahu. Ya. Maka itu tidak dikatakan sahabatnya dia. Awingi wong kuwi ketemu, ya, orang kemarin tuh dia ketemu di warung. Sahabatku. Ngaku-ngaku sahabat baru ketemu sekali. Mana mungkin, ya. Nah, kalau bagi sahabat Nabi SAW, walaupun hanya sekali ketemu, itu sudah dikatakan sahabat. Maka ini yang diambil dari sini, jumlah sahabat Nabi SAW tidak ada yang bisa menghitungnya. Banyak, mas. Bahkan ketika haji itu, lebih dari 100 ribu orang yang haji bersama Nabi SAW. Ya. Paham sampai sini? Itu lebih dari 100 ribu orang. Tapi tidak ada hadat muayyan. Tidak ada batasan yang sudah ditentukan. Ini jumlahnya sekian-sekian, tidak ada. Ya. Kemudian. Ya. Sudah adan ya. Ya adan-adan ya. Adan mas. Sepus. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit. Jadi sahabat itu mas, bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW walaupun sebentar, dan meninggalnya dalam keadaan iman. Itu tiga syarat itu mas. Paham? Nah, sekarang walabudda fi sahabi Walabudda fi sahabi an yamuta mu'minan bi nabi sallallahu alaihi wasallam hatta walawir tadda. Ya. Walawir tadda anil islami. Ya. Summa raja'a ilaihi maratan ukhra fa huwa sahabiyyun ala sahihi min aqwali ahli al-ilmi. Di sini walabudda wajib, ya, bagi kategori sahabat yang dikategorikan sebagai golongan sahabat adalah hendaknya wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan walaupun apa murtad dari Islam kemudian balik lagi masuk Islam, maka dia termasuk kategori sahabat menurut pendapat yang sahih dari para ulama. Paham sampai sini? Maka disebutkan di sini, ya, idan fama adaftahu ila sahabati ridwanullah ta'ala alaihim fa innahu yusamma indal muhaddithin mawqufan. Ya. Jadi apa yang engkau sandarkan, engkau maksudnya di sini apa? Para perawi. Ya. Para perawi hadis kepada para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, maka itu dinamakan menurut ahli hadis sebagai apa? Hadis mauquf. Ya. Sekarang qauluhu zukin yakni ulima, diketahui. Zukin artinya ulima, diketahui. Ya. Wa qauluhu min qaulin wa fi'lin. Dari perkataan dan perbuatan. Yustathna min dalika, yustathna min dalika ma sabata lahu hukmur raf'i min qawli sahabi au fi'lihi fa innahu yakunu marfu'an hukman walau kana min fi'li sahabi min qawli sahabi au fi'lihi fa innahu yakunu marfu'an hukman walau kana min fi'li sahabi kas salati Ali ridwanullah radhiyallahu anhu kas salati Ali radhiyallahu anhu. Jadi walau kana min fi'li sahabi kas salati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf, ya, fil kusuf. Ya. Kasolati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf salasa ruku'atin. Salasa ruku'atin. Fi kulli raka'atin fa hadha marfu'un hukman li'anna 'adada ruku'ati fi raka'atin wahidatin amrun yatawaqqafu fihi 'ala syar'i. ولا مجال للاجتهاد فيه وكذلك لو تحدث الصحابي عن امر من امور المستقبل او امور الغيب فانه يحكم له بالرفع لانه امور الغيب ليس للراي فيها مجال. Ya. Jadi kalau misalnya di sini berkaitan dengan apa, Mas? Dari min qaulin wa fi'lin, dari perkataan dan perbuatan, maksudnya yang dikecualikan di sini adalah apa yang sudah tetap hukumnya hukum raf, hukum marfu, Mas. Ya. Dari perkataan sahabat atau perbuatannya sahabat. Kenapa seperti itu? Jadi perkataan dari perkataan dan perbuatan dikecualikan dari yang demikian adalah apa yang tetap baginya hukum rofa. Rofa itu apa? Bersambung kepada Nabi SAW. Dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, hadis yang dihukumi sebagai hukum marfu. Hukum hadisnya, hukum hadis marfu. Hadis marfu. Ya. Baik itu dari perkataan sahabat atau perbuatannya, maka itu termasuk marfu secara hukumnya. Walaupun itu dari perbuatan sahabat. Seperti apa? Sholatnya Ali radhiyallahu anhu dalam sholat kusuf, gerhana. 3 kali rukuk di setiap ya rukuknya, rokaatnya, ya. Dikuli rokaatin di setiap rokaatnya 3 kali rukuk. Maka itu hukumnya marfu, disandarkan kepada Nabi SAW. Karena ada berapa rukuk dalam 1 rokaat. Ini suatu perkara yang di dalamnya tawakuf terhadap syariat. Artinya apa tawakuf di sini? Tidak ada peluang. Tidak ada peluang kesempatan untuk beristihad di dalamnya. Akal itu enggak bisa apa bikin-bikin, Mas. Di dalamnya tidak. Demikian juga seandainya seorang sahabat berkata tentang perkara yang termasuk dari perkara yang terjadi masa depan atau perkara yang gaib, maka itu dihukumi dengan hukum rafa', disandarkan kepada Nabi SAW. Karena hal tersebut termasuk perkara gaib. Tidak ada peluang bagi logika untuk memikirkannya. Jadi tidak mungkin sahabat itu mengada-ada di situ dengan pikirannya. Ya. Naktafi bihadil qudrah. Kita cukupkan dengan pembahasan ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Nah, insyaAllah selanjutnya kita akan lanjutkan di pembahasan tentang hadis mursal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.